semua kehendak Allah, terjadi semua kehendak Allah. نستعين الله ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة sekalian رحمكم الله. Pantas kita selalu mengucapkan syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Taala, terutama pada siang hari ini kita dimudahkan untuk beribadah. Semoga menjadi amal sunnah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tema sekarang adalah berharap kepada Allah. Kebaikan selanjutnya, ini yang kesekian, mungkin ini ketujuh atau kedelapan dari materi jalan kebaikan, adalah apa yang disebut dengan berharap kepada Allah. Lagi-lagi sebagaimana pengantar materi ini, ini berharap ini tidak perlu punya waktu, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai apa, tapi dapat kebaikan banyak. Karena kalau tidak berharap, itu dosa. Bahkan Quran menyebut yang tidak berharap itu, kalau tidak sesat, kafir. Orang mukmin cuma satu, dia berharap bahkan besar sekali harapannya kepada Allah. Jadi harapan itu besar di hati orang mukmin. Jadi tidak ada yang rumit bagi orang mukmin kalau sudah diangkat ke Allah. Tidak ada yang berat bagi orang mukmin kalau sudah dihadapkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang mukmin kalau sudah dihadapkan dengan kuasa Allah. Nah, berharap ini banyak sekali disebutkan di Al-Qur'an, salah satunya ayat yang sering kita baca, wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu berharaplah. Ini bahkan perintah. Bahkan ini kalau kita sedikit agak teliti di ayat ini, itu rumus menjalani hidup kan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, terus fa ira faragta fansab, nomor 2, wa ira rabbika faragub, nomor 3. Itu rumus untuk bisa hidup baik, sukses, bahagia. Kan alam nasyah laka sodrak, itu waktu itu kaitannya dengan kerumitan yang Rasul alami. Ayat itu turun pada waktu Rasul masih keadaan cukup rumit. Kemudian tiga itu atau empat ayat, tapi menjadi tiga perkara, itu sebagai rumus agar kita bisa menapaki hidup dengan baik meskipun di tengah kerumitan. Pertama, innama al-usri yusra, sebuah keyakinan bahwa Allah selalu dampingkan kerumitan itu dengan kemudahan. Allah dampingkan kemudahan bersamaan kerumitan. Jadi kalau kita punya kerumitan, kamu harus bahagia. Itu unik kan? Kenapa? Karena Allah dampingkan kemudahan bersama kerumitan. Itu betul itu. Dan kalau kita teliti dalam kehidupan kita, setiap ada kerumitan sebenarnya ada kemudahan di belakangnya. Di balik sedikit kemudahan. Di belakang PHK itu peluang kau menjadi pengusaha. Serius. Kalau Allah tidak PHK-kan kalian, kau jadi pegawai semacam kaya. Karena kalau disuruh keluar sendiri gitu, gak ada yang mau. Baru jadi pengusaha. Minimal pengusaha kecil gitu. Itu misalnya di belakang anakmu yang susah dikelola, itu adalah kecerdasanmu untuk bisa mengelola anak yang lulus. Nanti kalau punya cucu, udah gampang. Demikian. Itu yang seperti dikatakan oleh para motivator, bahwa soal hidup, salah satunya kerumitan adalah cara dari Allah untuk membuat kapasitas otakmu meningkat. Karena kalau tidak dikasih soal, otakmu tidak bekerja. Tidur, ngantuk, ngecas, ngiler. Benar kan? Kenapa Nabi demikian besar? Soal Nabi berat sekali. Tiada hari kecuali ada soalnya. Enak-enak ngomong baik-baik sama pamannya, caci maki. Bayangin. Nah, kita belajar untuk menanggapi caci makian. Jadi akhirnya meningkat kapasitasnya dan seterusnya. Yang kedua tadi kalau kita baca ayat tadi ya, keyakinan bahwa Allah dampingkan kemudahan bersama kerumitan. Yang kedua, kita bekerja terus tanpa henti. Wa idza faru kita fansab. itu tradisi orang mukmin yang tidak pernah mengenal berhenti, yang tidak pernah mengenal pensiun. Maka Rasul tidak pensiun. Nah, kalau Rasul pensiun, yang berhenti siapa dong? Jadi tidak ada pensiun. Tidak pernah berhenti. Berhenti dari kerja, bangkit kerja berikutnya. Tidak ada kata istirahat. Terus demikian. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ternyata sederhana. Rumus orang-orang yang bisa bekerja waktunya panjang dan sampai tidak ada kenal lah. Ternyata dia bahagia dalam pekerjaannya. Salah satunya itu, ya mungkin sekarang yang paling terkenal ya, tentu semua ringin itu. Kan seminarnya cukup padat. Dan dia mengatakan, kok gak capek? Iya, mau bahagia di situ. Orang mom itu bahagia dalam bekerja. Karena setiap bekerja merupakan panggilan jiwanya, kalau bahasa orang sekarang. Kalau orang bekerja sudah merupakan panggilan jiwanya, dia gak mengenal waktu. Totaliti pasti. Maka dia tidak pernah capek, gak pernah lelah. Makanya begitu selesai, bangkit. Habis selesai ukut kalah, langsung ngejar ke badan. Gak pake istirahat. Kemudian pulang lagi berikutnya. Jadi kalau melihat sahabat laki-laki, sahabat, kenapa cerita sahabat mulut? Ya karena dia mulia, dia sempurna, ya baik. Masa kita cerita orang sekarang? Ya. Kalau orang-orang liberal ngeritik kita karena kita sering berorientasi ke masa lalu, lah iya kan kita punya masa lalu baik. Kita gak punya masa lalu baik. Jadi ya, bilangkan kita berorientasi masa lalu karena standarnya. Jadi 54 kali lebih perang selama 9 tahun per 2 bulan perang. Gimana menyiapkannya? Gimana buat tanahnya, buat apa gitu ya. Tapi tetap aja jalan, enggak pakai berhenti. Berhenti naik, berhenti terus. Itu pun juga masih ada bab-bab yang lain. Jadi demikian ininya. Ketatnya jadwal mereka. Yang nomor 3 ini yang kita bicarakan. Kepada rohmu berharaplah. Maka kamu gunakan ilmu nahwu ini berlaku hukum hanya kepada Allah. Dan kalau orang berharap kepada Allah dan besar sekali harap kepada Allah, bahkan hanya kepada Allah, benar, dia tidak pernah putus asa. Karena Allah itu bisa berikan saat-saat otak kita tidak sanggup mengatakan iya. Semua orang bisa menghentikan yang dapat mereka hentikan. Tapi kalau orang motor sudah menyentuhnya, selesai perkara. Semua orang bisa memberi apa dapat mereka hentikan. Kalau Allah sudah menghentikan, berhenti. Nah, kepada Rabbmu kau berharap. Kalau sudah berharap kepada Allah, kita tidak kecewa. Karena Allah selalu memberi. Dan benar, Allah selalu memberi. Yaitu berharap ya, di Al-Quran. Dan bahkan tadi sebenarnya Al-Quran, Al-Quran melarang kita untuk putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa itu dosa. Jangan dianggap enggak besar ya. Kalau kita bicara larangan berarti annahyu yadullu 'alal kurma, larangan menunjukkan haram. Jadi karena seringnya kita ngaji fikih, dan kalau ngaji fikih itu kan kaitannya dengan tindakan fisik ya. Fikih itu kan kaitannya dengan pertama kali pasti toharoh, ujungnya pasti bab jihad. Udah, itu terakhir. Kalaupun banter ada bab da'awat, kita doa-doa, itu di belakang fikih. Jadi gak ada larangan yang bersifat hati, gak ada dibahas di fikih, gak ada. Dan dianggap gak dosa. Jadi kan namanya haram, misalnya itu pasti di sana zina, tindakan semua itu, bunuh, mana putus asa, nggak disebut tindakan haram. Makanya tidak cukup banyak fikih. Karena an-nahyu al-amru yadullu 'alal wujub wa an-nahyu yadullu 'alal hurma. Kalau wa ila rabbika farghab itu wajib. Cuman fikih nggak bisa masuk karena ini nggak keukur. Harapan itu gimana? Hati ya, dan pemimpin hati memang. Ini kebaikannya bersifat hati. Jadi kalau putus asa hukumnya dosa, karena itu larangan. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan Quran menyebut yang putus asa itu kalau enggak sesat kafir. Berat sebenarnya. Jadi orang mukmin itu besar sekali harapannya. Kita saksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harapannya besar di tengah jepitan penolakan bertubi-tubi dari orang yang yes, yang dekat padanya, dari keluarganya. Itu kisah populer ya, malaikat akhirnya turun karena sudah terusir dari Mekah. Kemudian masuk ke Taif, Taif keusir lagi, bahkan anak-anak kecil melempari batu sampai Rasul bercucuran darah kakinya. Saking sedihnya Rasul sampai tidak tahu dia itu jalan di mana. Kan dikisahkan kepada Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada saat yang sangat sedih yang membuat kau lebih sedih daripada waktu kau ditinggal Khadijah? Ternyata ada, itu saat kami terusir dari kaummu dan sampai saya berjalan, dan saya tidak pernah tahu sampai akhirnya saya ada sebuah lembah. Nah, itulah lembah di mana nanti akhirnya dua jin turun. Dan akhirnya masuk Islam di situ. Sampai Rasul nggak tahu karena saking sedihnya. Saat itulah malaikat Jibril turun, ya Muhammad inna ma'i malakal jabal in syi'ta yudbiku alaihimul akshami. Hai malaikat, hai Muhammad, bersamaku malaikat gunung. Ini tentu teori fisikanya enggak ada nih. Malaikat gunung yang menumpahkan. Kalau kau mau, maka dia akan tumpahkan dua gunung ini kepada mereka. Dan mereka ini adalah orang Mekah. Ada banyak penulis sirah mengatakan yang akan ditumpahin gunung orang Taif. Tidak, itu orang Mekah. Karena biang keladinya orang Mekah. Meskipun susahnya itu awalnya dari orang Taif, karena Rasul yang dilimpahi batu itu awal-awal susahnya. Tapi biang keladinya orang Mekah, karena Rasul terusir itu sampai ketahui dan terusir lagi. Segitu-gitunya, bayangin harapannya Rasul itu tidak berhenti. Asa ayyakhruja min asladihim man ya'budu innahum qaumun la ya'budu. Kami harap akan keluar dari rahim mereka kaum masyarakat yang menyembah Allah. Innahum qaumun la ya'budu. Mereka kaum yang tidak tahu. Besar harapannya kepada Allah. Oh lah jamaah kok kayak begini. Nah gitu. Doa itu kan. Padahal baru ngaji berapa kali. Ya sepoknya enggak benar jamaah ini. Sepoknya ribet. Assalamualaikum. Itu padahal sudah tahunan ke Rasul itu. Dan sudah levelnya sudah segitu. Tetap asa iya khruja min aslabihim man ya'budu Allah. Itulah salah satu kelebihan Rasulullah dibanding Nabi yang lain. Tentu di sini masih ingat seorang ustaz. Tentu berbeda dengan Nabi Nuh. Bukan berarti Nabi Nuh memiliki kekurangan, tidak. Tapi ini sikap Nabi beda-beda. La tadal Allah abdun al-kafirin yang tayyaro. Langsung doanya. Jangan sisakan di atas orang kafir. Habisin semua. Itu doa. Makanya habis. Kalau doa Nabi, kita itu beruntung. Nabi-Nya Muhammad. Serius. Nah kalau Nabi Nuh, La tadar alam ardi minal kafirina dayyara. Itu doa Nabi Nuh. Maka langsung keluar banjir. Ya Allah, jangan sisakan, jangan tinggalkan di atas bumi satu pun orang kafir. Tidak ada, lenyap. Tinggal dia dan umatnya. Lenyap pada Nabi Nuh. Karena doa Nabi Nuh habis, sudah selesai. Ya, tentu ini bukan kekurangan ya. Ini sikap seorang Nabi, beda-beda menyikapi. Dan kita beruntung sekali karena Rasul dikasih kasih sayang yang besar kepada umat, sehingga segitu-gitunya masih mendoakan baik. Berikutnya, optimisme yang tampak itu di beberapa kasus. Suatu ketika Rasul SAW pulang dari masjid dan ada seorang laki-laki iseng menempatkan debu di kelapa di kepala Rasul SAW. Zainab melihatnya dan Zainab menangis. Ya abata lima layaf aluna alaiya hagala alaika hagala. Kenapa mereka memperlakukan kepadamu seperti ini? Kata Rasulullah, ini Rasulullah wa innahu lanasir au kama qala. Saya ini utusan Allah dan dia pasti menolongku. Dan kalimat ini diulang tentu dengan riwayat yang berbeda. Itu terulang juga pada waktu surah Hudaybiyah. Ketika Umar mengatakan, apakah kami dan kebenarannya Rasulullah? Ya. Kenapa kami menegakkan kebenaran? Kata Rasulullah, wa innahu lanasir. Ia pasti menolong. Jadi Rasul itu benar-benar besar harapannya. Sampai level yakin Allah pasti menolong. Tidak ada yang namanya berhenti kalah. Makanya ungkapan yang populer ya, pada waktu dicoba dirayu orang Quraisy, dia mengatakan, seandainya mereka meletakkan mata di tangan kanan dan kanan di tangan kiri, saya sekali-kali saya tidak menghentikan dakwah ini sampai Allah menangkan agamanya. Dia yakin Allah menangkan agamanya atau gugur agamanya. Allah menangkan agamanya. Nah, itu besar sekali harapannya. Termasuk harapannya kepada umatnya untuk menjadi baik. Tidak ada berhenti harapannya dan terus didoakan baik. Makanya hampir tidak pernah ada doa Rasul untuk umatnya yang buruk kecuali beberapa kalimat kepada salah satu kaum di Jazirah Arabia, kalau nggak salah kaum Bani. Ada dua buruk itu cuma pada waktu itu kepada Abu Jahal ya. Kepada Abu Jahal dan yang lain pada waktu perang Badar. Selebihnya semuanya doa baik. Bahkan di Syama'il yang pernah saya sampaikan di sini, ada seorang sahabat yang ingin mendoakan buruk kaumnya. Rasul bahkan mengatakan, Allahumma hdi Daus. Ya Allah berikan hidayah bani Daus. Padahal kaumnya itu, sahabat yang dari Daus itu minta supaya didoakan azab. dari Allah SWT. Ini ayat dan sedikit hadis tadi mengisahkan satu bab besar, berharap besar kepada Allah untuk semua hal, untuk cita-cita yang kita inginkan atau untuk kesusahan yang kita ingin hilangkan, semuanya diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini besar harapan kita, maka insyaallah tidak ada yang namanya sedih. Tidak ada yang namanya berhenti bekerja. Tidak ada yang namanya mandek. Tidak ada yang namanya banting handuk, lempar handuk, tidak ada. Kita bekerja, bekerja, bekerja, meraih impian kita dan menghentikan apa yang tidak kita inginkan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Situasi ini, Bapak-Ibu sekalian, ini akan memungkinkan kita memang tidak pernah berhenti. Itu kemudian menguatkan wa ila rabbika fa'idhafaru tafansar. Nah, teori ini atau doktrin ini harus terus menginspirasi kita, terlebih karena faktanya justru motivasi, semangat kerja orang mukmin masih perlu ditingkatkan banyak. Dikit-dikit banting handuk. Baru adalah dakwah dikit-dikit, ah sudah. Baru sudah, berhenti. Dikit-dikit sudah. Tapi tidak, ketika harapannya besar kepada Allah, maka dia tidak pernah berhenti. Langsung ke poin berikutnya, karena waktu gak banyaknya, agar kita punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seulang lagi, dan ini sebuah kebaikan. Ini kebaikan yang tidak perlu pakai waktu, gak perlu pakai tenaga. Begitu hati atau jiwa terus berharap kepada Allah, berarti kita punya kebaikan sepanjang hayat. Jadi ngarep pada Allah itu sudah satu kebaikan, bahkan bisa besar sekali harapannya. Jadi tentu nggak sama dengan ibadah-ibadah tenaga. Kan kalau amalul qulub itu unik, amalul qulub, ibadah hati itu unik sekali, karena dia tidak pakai waktu, nggak pakai tenaga. Sekedar menanamkan berharap besar kepada Allah satu kebaikan. Dan Imam Baihaqi menetapkan di cabang iman, Usyu'abul iman, cabang iman ke-11. Dia bagian dari cabang iman. Karena doanya jelas, ya da'unana raghaba wa rahaba. Doa kepada kami berharap dan takut. Khaufau wa tama'a. Takut dan berharap. Demikian terus diulang-ulang. Agar kita memiliki suasana batin yang penuh harapan kepada Allah, pertama ma'rifatullah. Harus kenal Allah secara baik. Berikan contoh sekilas saja. Ini mirip di bab-bab yang lain. Ini mirip semuanya. Ma'rifatullah itu adalah muara untuk semua kerja hati. Tentu dengan makna yang sebenarnya ya. Bukan makna yang level syariat, harga ma'rifat, bukan itu ya. Ini ma'rif dalam arti bahwa kondisi batin yang didukung oleh emosi dan akal untuk mengetahui Allah, dan kemudian dia merasakannya dan kemudian membuktikannya. Itu namanya ma'rifatullah. Jadi bukan sekedar tahu secara otak, Allah Maha Kuasa, tahu otak, bukan. Kalau engkau tahu Allah Maha Kuasa, kenapa mesti sekarang begini? Kenapa mesti sekarang berhenti? Kalau kau tahu Allah itu Maha Penyayang, Ar-Rahman, kenapa kau sekarang sedih? Kalau kita tahu Allah Maha Rahman, berarti kita enggak sedih. Karena Allah Maha Penyayang. Kita namanya tahu. Itulah yang di dipraktekkan Rasul di tengah tekanan yang demikian itu, tidak ada suasana murung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita lihat di hadis atau di sirah atau siapa saja yang menceritakan sebuah Rasul kemudian sore-sore seperti kita sekarang, dikit-dikit langsung kerongkong kepala. Ya, begini pertama di kerjaan ini. Pernah kita lihat Rasul padahal demikian tekanannya. Atau pada waktu jelas ya kalah di perang Uhud, terus kemudian langsung ini gara-gara orang munafik enggak, gitu. Pernah enggak kita nyala-nyalain orang terus kemudian garuk-garuk kepala terus keluar uban semuanya gitu, misalnya gitu. Kayak kita sekarang pernah enggak, tetap damai kan ya? Itu karena saking kuatnya hati, karena tahu Allah. Ma'rifah kepada Allah sebuah pengetahuan yang mendalam yang didukung oleh otaknya, oleh emosinya, sehingga dia merasakan suasana bahagia ketika dengar Ar-Rahman, suasana tenang ketika dia dengar Ar-Ra'uf, Al-Latif. Ia tahu persis Allah Maha Kuasa. Ia tahu persis Allah itu akan menolong hambanya. Ia tahu persis Allah itu kalau berjanji tidak pernah ingkar. Ia tahu persis, itu namanya ma'rifatullah. Kalau reaksi ini, kita akan banyak benar. dan bahkan berhenti berharap kepada orang. Karena semakin besar harapan kita kepada Allah, semakin bahagia kita, dan kalau semakin besar harapan kita kepada manusia, semakin kecewa. Karena manusia itu tidak akan banyak memberikan apa, termasuk keluarga kita. Semakin besar harapan kita kepada manusia, semakin kecewa. Maka kalau menggunakan alam asyraf tadi, harapannya hanya Allah. Bahkan kalau kita melihat tauhid, itu pakai hanya kan? La ilaha illallah, itu salah satu dimensinya. Kita hanya berharap, yang lain tidak diharap. Kalau istri kita baik, alhamdulillah. Kalau tidak, emang gak ngarep. Jadi tidak ada kecewa. Kita ngasih nafkah bukan karena dia baik. Kita ngasih nafkah karena dia istri kita. Dia senyum, ya alhamdulillah. Manyun, alhamdulillah. Mungkin yang ngarep dia senyum. Sampai segitu, kita ini bicara tauhid ya, bukan bicara etika ya. Segitunya itu cuma saran. Itu makanya kalau kita sedikit lihat lagi sejarah, pernahkah Nabi kecewa kepada sejumlah sahabat yang turun dari gunung panah? Gunung panah dipanggilin ya, gara-gara lo ya. Jadi akhirnya sampai Rasul masuk kubangan, hampir mau mati. Pernahkah kemudian kecewa, sekecewa-kecewanya, seperti kecewanya kita kepada siapa ini? Ya enggak, emang harapannya hanya Allah. Ya tahu persis itu semua kehendak Allah, terjadi itu semua kehendak Allah. Nah, semakin besar harapan kita kepada Allah, semakin kita bahagia. Karena benar, Allah itu mengiyakan permintaan kita. Cuma terasa tidak diiyakan karena mungkin jarang berdoa, atau mungkin kalau berdoa tidak berdoa, tapi membaca doa. Acara terakhir pembacaan doa, iya, namanya membaca permintaan, bukan meminta. Ya pasti enggak dapat. Makanya kalau bikin acara itu berdoa, bukan pembacaan doa. Itu lebih acara-acara resmi itu. Acara terakhir pembacaan doa dipimpin oleh pembacaan doa. Ya iya, pembacaan doa dipimpin sama siapa? Ya sudah, lengkap sudah pemberitaannya. Ya enggak dikabulkan pembacaan doa. Pembacaan permintaan itu mirip anak-anak baris. Rentetan permintaan anak-anak 1, 2, 3, 4, 5 ya, bapaknya dengerin aja. Kira-kira kayak gitu kan. Tapi mendoa, tolong doa minta. Nah, berdoa itu namanya minta. Serius minta. Ini kan pembacaan doa. Ya, yang pertama ma'rifatullah. Ini muara ya. Dan semoga si bab ini bisa diulang-ulang, karena bab semuanya di amal qulub itu muaranya ke ma'rifatullah. Bahkan iman itu muaranya juga ke ma'rifatullah. Kenapa kita mendalam imannya? Karena kita tahu siapa yang kita imani. Kalau tidak ya enggak. Ini perlu. Dan kalau ma'rifatullah berarti kaitannya bukan hanya logika, kaitannya itu dengan fakta-fakta. Semakin kita seringnya tibar, tafakur, tadakur, itu semakin mudah kita ma'rifat kepada Allah. Bahkan hal yang paling kecil misalnya, ini contoh paling gampang, setiap hari kita itu setiap hari jalan dari kantor ke sini. Oke okay, ya. Allah menyebutnya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah jadikan untuk kalian bumi ini terhampar. Jadi mudah kita lalui ya. Ini sebenarnya setiap hari kita ketemu. Tapi pernahkah kita berpikir seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an di ayat keberapa ini? Ayat ke-9 ya, Al-Qur'an. Allah jadikan untuk kalian bumi terhampar. Pernahkah kita merasakan ini karunia? Begitu enggak dihamparkan sebentar, dipatahin sebentar, jadi perkara. Itu namanya ma'rifatullah. Jadi hamparan tanah yang sebesar ini itu karena kuasa Allah. Demikian juga yang setiap hari sendi kita itu berjalan baik. Begitu sendi itu dihentikan sejenak, atau ada cairan sejenak, atau ada radang sejenak, kita sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Pernahkah kita berpikir itu? Tafakkur, tadzakkur, terus i'tibar. Itu namanya proses ma'rifatullah. Kalau itu tidak berjalan, akhirnya memang kita mengenal Allah dari sudut logika. Enggak mendalam di hati. Kalau enggak mendalam di hati, ya tidak. Meskipun ngaji 1000 kali. Makanya, ya, pas kemarin saya punya pengajian di Pemda, di Depok. Ada salah satu pejabat yang mungkin, Ustaz, tolong sampaikan materi, kenapa sih yang udah sering ngaji ini, tapi kenapa enggak bergerak? Nah, aku masih ingat jadinya, ada ayat di Al-Quran kan, Al-Jum'ah ayat 2 itu kan. Rasul kan pada waktu melakukan dakwah itu kan dengan 3 proses kan. Alladzi walladzi ba'atha fi ummiina rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati. Membaca pada mereka ayat-ayat membongkar paradigma, mindset, menggerocokkan ilmu, pikiran agar menjadi seperti isi pikirannya. Kemudian wayuzaki mentazkiyah mereka. Dan kalau kita bisa tazkiyah mereka itu prosesnya seperti tadi, harus i'tibar, harus tafakkur, harus tadakkur, sehingga mendalam keberimanan itu. Nah, kalau dari sini mendalam, nanti berharap itu gampang. Kan orang tidak mungkin berharap dari apa yang tidak pernah ia ketahui. Seorang anak kecil yang tidak pernah tahu siapa ayah dan ibunya, yang ia atau nenek tua di sampingnya, yang hidup di bawah kolong jembatan, begitu dia nikah, apakah dia berharap nanti akan datang seorang laki-laki yang mendampingi dia? Enggaklah, sakit hati ia. Orang gak pernah kenal siapa ayahnya, siapa ibunya, yang ia atau ibunya yang nenek tua itu, dan papanya udah meninggal. Kata nenek tua kayak gitu, papamu udah meninggal, lupakan. Ibumu ya saya, aku temukan kau di pengki. Kayak nah, gitu. Orang tidak mungkin berharap kepada orang yang tidak pernah ia kenal. Kamu siapa? Anak enggak pernah kenal ayahnya, enggak pernah berharap kepada ayah. Jadi kalau mukmin tidak ma'rifah dengan baik kepada Allah, enggak pernah berharap kepada Allah. Maka kalau ada apa-apa, automatically kepada yang dikenal. Kalau urusan duit, ya bendahara. Bisa ya ngutang sekarang ya, ngebon. Kalau urusan istri, ya mertua. Kalau urusan apa, ya siapa yang dikenal. Padahal semestinya begitu ada perkara keinginan atau masalah keselamatan, Allah Ta'ala pertama kali yang keluar di sini. Dia ma'rifatullah. Yang kedua ini hanya sekarang sebentar ya, setengah jam dong. Jadi ngebut jadi materinya. Yang kedua itu dekat kepada Allah, al-qurbu minallah. Orang tidak mungkin berharap dari yang jauh, pasti dari yang dekat. Kalau dekat, ya otomatis ngarepnya Allah. Karena dekat pada Allah, bahkan dia merasakan kuasanya, merasakan kasih sayangnya, ya otomatis. Dan senang sekali ya, yang contoh yang paling gampang ya, orang-orang mulia itu ya, para anbiya, para aulia. Ya. Ya kalau ada apa-apa sih gak kemana-mana, yang soalnya angkat ke atas. Gak ngomong ke istrinya, gak ngomong ke suaminya, gak ngomong karena pokoknya kalau ada apa langsung ke atas. Udah, enakan ngadu ke Allah daripada ke inti. Ya jelas lah, Allah gak pernah bisa dibanding dengan siapapun. Ngadu kepada Allah, gak pernah dicaci maki. Kita ngomong apa saja, Allah itu Maha Rahman. Jadi makanya jaza, ini jaza ya. Kalau jaza itu kan mengeluh. Mengeluh itu kalau disampaikan ke orang lain, kalau disampaikan kepada Allah jadinya doa. Boleh gak? Boleh. Unik. Kalau kita mengeluh kepada Allah, itu boleh. Salah satu doanya, contohnya adalah, tentu ini ada batasannya ya, mengeluhnya ada batasannya. Tidak semua hal boleh dikeluhkan. Adalah salah satu adalah doa Rasulullah SAW ketika Allah ini asyku Allah faquwati wa killati hilani wa hawani ala nas illa mikun bika aliyah walau falahubal walakin afiyatuka khirmini wa maghfiratuka wa rahmatuka usahumini au kamaqa. Ya Allah, saya melaporkan lemahnya diri kami, sedikitnya strategi kami, hinanya kami depan orang-orang. Kalau bukan karena murkamu atas kami, kami sudah tinggalkan ini semua. Tapi keselamatanmu lebih baik daripada kami, rahmat lebih luas daripada kami. Itu kan pasal mengadu. Boleh gak? Boleh, sunnah. Jadi kalau dekat, ngadunya kepada Allah. Kalau dekat, ngadunya kepada Allah. Dan yang menarik, kalau kita memang berdoa kepada Allah dan mengadu kepada Allah, Allah akan selesaikan persis janjinya. Kalau kita serius berdoa, Allah akan kasih. Serius berdoa, Allah akan kasih. Pokoknya berdoa aja. Dan serius berdoa, serius minta kepada Allah, yakin Allah akan kasih. Itu nomor dua ya, yakni dekat kepada Allah. Nah, pendekatan pasti urusannya dengan banyak hal, ibadah-ibadah biasa, mulai sholat, zikir, macam-macam, sampai ibadah yang biasanya menjadi langganan orang-orang dekat, yakni apa? Ada dua, ibadah yang menjadi langganan orang-orang dekat kepada Allah, dan ini jangan diabaikan. Yang tahu, pertama qiyamul lail, yang kedua zikir. Itu ibadah langganan orang-orang dekat. Hampir semua aulia itu langganannya zikir. Karena memang fadilahnya besar. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai amal yang paling utama, bahkan di atas jihad. Karena apa? Karena jihad itu ditegakkan untuk iqamatul dzikr, zikir kepada Allah. Nah, puncak zikir, sholat. sholat yang paling utama setelah fardu qiyamul lail. Jadi langganan para aulia pasti qiyamul lail sama itu langganannya. Pasti enggak akan sedikit itu perkara. Karena manda kalau ini dzakartu Allah mengatakan hadis qudsi. Jadi yang nomor dua al-qurbu ilallah. Dan kalau mendekat kepada Allah itu jalannya dengan faraid, ini faraid semua, dan dengan nawafil sunnah-sunnah sampai nanti orang itu dekat pada Allah dan akhirnya ditaufiki oleh Allah ya di hadis qudsi. Kemudian yang nomor tiga agar kita bisa memiliki suasana tetap adalah kita harus sering melihat kondisi hidup kita untuk kemudian bisa mengambil hikmah. Ternyata kalau berharap kepada Allah itu sering dikabulkan. Coba diurunkan sering-sering. Dan kalau berharap sama orang itu sering kecil, diurut aja sering. Berapa kali kita berharap, berdoa, Allah kabulkan. Kita gak ngapain, Allah kasih. Kira-kira gitu. Sehingga mulai timbul harapan itu. Harapan-harapan mulai timbul. Dan benar ya, ini cerita semua orang. Kalau dia serius berdoa, Allah kasih. Semua kita punya pengalaman spiritual. Cuma pengalaman itu jarang terjadi karena spiritual kita naik turun. Kalau spiritualnya kuat seperti kondisi waktu itu, betul, doanya dikabulkan terus. Kepepet, pet, istri di rumah sakit mau melahirkan sesar, gesek, apa aja digesek, gak keluar duit. Apa aja digesek, gak ada duitnya. Mau ngutang, gak bisa ngutang, mau nelpon udah banyak, gimana? Atu-atunya, doa, ya Allah, udah gak tahu gimana ini caranya. Gitu kan? Bahkan sudah ya Allah, udah gak keluar kalimat, itu hambamu tergeletak di situ, sudah. Itu kan saya hanya suaminya ya Allah, engkau penciptanya. Nah itu kan itu doa yang sudah tidak lagi bisa dibahasakan. Saya itu hanya suaminya, ini hambamu, ini apa tergeletak sih gitu. Ya Allah, gitu. Gimana apa ini? Insya Allah Allah akan kasih solusi. Ribuan cara dari Allah. Semua kita pasti punya pengalaman rohani. Cuma kapan itu nggak terulang? Karena kondisinya tadi nggak terulang.